Ku ya diisi diisi bensin. Ngomong amu ku ya. Dadi memang duit niku penting, tapi nek kula ngaji ten pundi mawon, prinsip saya yang terpenting itu persaudaraan. Sing penting ku sedulur. Duit ki ya penting. Cuman sing penting meneh ku seduluran. Kita memang butuh sangu rupa duit, tapi ono sangu sing luwe apik. Petunjuk Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zatit taqwa. Dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Padha nggawa sangu sira kabeh, padha golek sangu sira kabeh. Sak temene sak apik-apike sangu kuwi takwa. Lah sekarang takwa sing pripun? Lek ten gene Quran niku kuwatah. Wong takwa niku sing pripun? Sing dicawisi swarga. Ten gene awal surat Baqarah nek kabeh mesti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Orang-orang yang takwa. Ayat seterusnya itu yang menjelaskan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Salah satunya itu. Atau sama dalam surah Al-Baqarah ayatnya 177. Niki biasa diwaos lek wonten pengajian halal bihalal, ngaji lebaran ngeten niki kathah disampaikan dening para penceramah. Musari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sinten? Mbah ra digatekke kok. Muttaqin wong sing takwa niku sinten? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kaadhimina al-ghayz wal 'aafina 'anil-naas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu faahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala fa'alu wa hum ya'lamun. Atau dalam surah At-Talaq ayat 2 ayat 3 ayat 4 adalah kesuwen ku nek diwaca kabeh. Kenapa saya kasih referensi banyak agar jenengan tuh bijaksana. Soalnya zaman akhir niku akeh wong sing nek gak iki yo gak, lek gak ngene yo salah, lek gak padha ambek kelompokku keliru, lek gak padha karo pahamku neraka kabeh. Aja ngono. Jenengan diberi banyak wawasan, banyak referensi. Maka kalau ada kiai ngaji ceramah kayak gini, jenengan dereke agar wawasanin jenengan tambah. Orang itu kalau wawasannya luas, sikapnya luwes. Tak baleni, pentingin. Orang itu kalau wawasannya luas, sikapnya luwes. Lho ngene-ngene iki lho, gawian status no Facebookmu. Yang gue nggak status Facebook ya lagi galau. Galau tenan gue. Wong niku nek ilmu dan wawasannya luas, sikape luas, gak gampang nyalahke wong liya. Nek gak padha karo pikirane terus salah, elek, keliru. Wong iku macem-macem kok kriteriane. Bahkan anggota tubuhnya ono sirah, ono tangan, ono sikil. Sikil iku yo drijine 5, nek drijine loro sapi. Drijine papat yo pitik. Saniki mergo akeh lho sing seneng model ngono-ngono iku. Jarine syair kae. Ayo diwaca bareng. Akeh kang apal Quran. Yang isi patah Sening mengapal apalan tok. Apal apalan tok alhamdulillah. Ke amalia ora sesuai karo sing diunekke. Lagi apal Quran ning ora ngerti hukum syariat, yo ora cewek. Cewoke nganggo obat, maksudnya obat tabib kuwi. Ora-orae ora ono gunane lho lek ngapalke Quran. Kok tau wong kuwe sing tak delok biyen kae kok. Seneng ngafirke marang liyane lho, kafire dhewe lho ora digatekke. Kafir syirik bid'ah senengane ngono wae nek ora padha karo kelompoke kliru kabeh. Salah-salah kabeh disalahke, kabeh disalahke. Jan gregetke kok. Hoi. Wali songo disalahke. Nek ora ora iso ngaji mbok aja kemenyek dhisik. Ora usah nyebut jenenge wong. Halo. Halo. Apa-apa ra oleh. Dan wis nggarai nesu ae Mbah Kasunu. Para wali ku bijaksana. Sedaya wali songo sing nyebarke agama tentang tanah Jawa niki ra apal Quran. Sunan Bonang ya apal Sunan Ibnu Hibban niki tapi kandel sementen. Tapi lan nasihati tiyang mboten kok sithik-sithik ngetokke dalil kula cahane. Ora lumpes. Gek sadar masyarakat Jawa nalika semanten do ora seneng ngaji. Senengane kuwi ana warung cangkruan kaya wong degan. Aja salahke nek bojomu seneng nyang warung, pancen pelayananmu kalah karo bakul warung. Bojomu tekan warung mawon kok enjing, Pak. Kowe tau nyapa bojomu ngono. Lebo mak ora tau mbok sapa kok nembe ndugi, Pak. Kelayapan terus. Makane duit ora tau ngumpul dene warung njajan-njajan dientek-enteke. Ora mikir kok anakmu iki saiki daftar ulang nggih nukoke tas, nukoke sepatu, nukoke klambi. Aku tak gelan-gelani nganti adol kalung, adol gelang, nggih gelang kalung ora njaluk kok sampeyan. Ya oleh kumpul-kumpul duit dhewe ngene iki dadi wong lanang ora tanggung jawab. Bojomu nyawang rupamu yang kudu mutah. Begitu mlebu warung disapa apik kok. Enjing Pak nggih, ngersakaken nunjuk napa? Teh napa kopi? Kowe tau nawani bojomu ngono. Pak nunjuke teh napa kopi? Nate ngoten iki. Nggih garwamu kopi nggih Pak, kopi dipun dipun rantos sekedap nggih. Subhanallah, legi napa pahit. Tau Pak kowe ditawani bojomu ngono? Krungu kupingmu. Dia mantun ngoten kopine dados leh ngatur ke monggo Pak kopine penunjuk dienteni ditunggoni gak dijak ngomong-ngomong pripun jak ngomong-ngomong ditunggoni kan dereng telas ngoten nomor nambah kopine lene wene ngomong bojomu njaluk kopi mbok loke kopak kopi kopak kopi eh. Wong Jawa senengane kesenian, yo diajarkan agama itu melalui kesenian. Senengane tembang, yo dikei tembang, mula ana tembang turipote, turipote. Kok tok tok bareng iki rajane apa? Ini wong tuwa pian lagune turi turi pote ditandur. sak teruse wis. Wis. Kesuwen dilagokke kabeh. Paringi tembang meneh. Lah tembang-tembang iku merupakan ulasan dan rangkuman dari berbagai dalil-dalil nakli yang penuh dengan filosofi. Diajarkan lewat seperti itu, akhirnya gelem nerima. Ana meneh lerilir. Andure wis. Eh sakmono wae sak teruse. Wis. Wektune lho wis wengi. Nah. Kadang-kadang jadi anu ya, wong nek seneng ya akhirnya terus kakean cangkem ngono. Biasanya kok we nang wis, nang wis. Ya nek aku kok gak oleh wis. Kowe ngono kok kaya pantes seneng ceramah nek kene kok metingkring mandur. Wis, jandoran duwe tata krama tenan kok. Ayo padha karo bokongmu mbok delen ning dasku ngene iki. Mbo Pak Bupati sabar duwe ngon-ngon model ngono iki ya. Sabar mawon jenengan. Kadang lek nyebarke niku tembange lewat tembang bocah cilik, tembang dolanan. Kranten apa? Mangkele bocah cilik kuwi seneng. Anak kuwi ning seneng, ibuke otomatis katut seneng, bapake otomatis katut seneng. Tapi nek ibuke seneng, urung karuan anak seneng, urung karuan bapake seneng, mekaten ugi yen lewat bapak, bapake seneng, urung karuan ibu seneng, urung karuan anak seneng. Tapi lek anak seneng, gelem gak gelem ibuke katut. Nang pasar lho kok anak njaluk es krim, gelem gak gelem ibuke yo ngetutke, akhire melok nglamuti. Katut. Tapi coba nyang pasar ambek anak, ibuke arep tuku bea. Anake kadang yo mabuki kacamata apa to butuh mutune. Ora seneng, mulane kadang ngemban amanah dikei tembang lewat gundul-gundul. Ayo diunekke sampai rampung gundul gundul pak gembelenan nyungge nyungge wakul kul gembelenan wakul glempang wakul ana tembang dolenan ngoten niku penuh filosofi tinggi niku nek cara ayat Qur'ane innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ngemban amanat gundul-gundul pacul kuwi bocah cilik sing lagi cawetan tok ora kelamben kuwi lho gundul pacul zaman biyen potongane gundul cawetan tok katok antok nek sik cilik ngono kuwi mbok gembelengan ora apa-apa. Pancen sik cilik urung kena hukum taklif, durung akil balik, urung duwe kewajiban ngibadah. Sak pola-polae mbok gembelengan pola ngene ora dosa. Hei. Tapi nek wis nyunggi-nyunggi wakul, wis nyunggi amanah, aja gembelengan. Oh nyunggi wakul kok gembelengan? Akhire wakule glempang, nek wakule glempang segane dadi dampaknya itu sokang gue masyarakat akeh. Biyen Pak Bupati sik gundul pacul cilik yo gembelengan. Dolenane yo ban sepeda ontel disurung. Karo montor-montoran lemah digeret kuwi. Ora apa-apa gembelengan. Bareng wis nyunggi wakul tampuk kepemimpinan di Kabupaten Pati, aja gembelengan. Aja sampai mlebu nang gone tempat karaoke. Aja sampai main biliar cetok. Gembelengan kowe. Aja sampai menyalahgunakan amanah dari rakyat, aja sampai terlibat korupsi. Kuwi gembelengan jenenge. Wong iku duwite rakyat kok diembat. Loh. Tapi sejauh ini sama napa krungu Pak Bupati gembelengan? Kok belum mboten ngono lho. Belum ya ono harapan kowe. Lho ngono. Lek wis nyunggi wakul, nyunggi amanah, kowe ora oleh gembelengan.